Konsultasi Syariah. Kapan riya bisa membatalkan ibadah? Pertanyaan, apakah perlu mengulang sholat fardu dikarenakan ketika mengerjakan sholat tersebut dia melakukan riya? Apakah sah sholatnya tersebut? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa riya bisa membatalkan ibadah yang tercampur riya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman yang artinya, aku paling tidak butuh sekutu dalam kesyirikan. Siapa yang melakukan amalan dan dia menyekutukan aku dengan selainku dalam amalan tersebut, aku tinggalkan amal itu dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud syirik dalam hadis ini adalah syirik dalam motivasi beribadah. Seseorang beribadah dengan motivasi bukan untuk mendapatkan balasan dari Allah, namun ingin mendapatkan balasan dari manusia, apapun bentuknya. Bagaimana hubungan riya dengan keabsahan ibadah? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa hubungan riya dengan ibadah ada tiga macam. Pertama, motivasi dia beribadah dari awal adalah untuk mendapatkan perhatian dari manusia. Seperti orang yang beribadah dengan tujuan dia dari awal agar diakui bagian dari Muslim. Riya ini membatalkan ibadah. Kedua, dari awal niatnya ikhlas, namun kemudian muncul riya di tengah ibadah. Ada dua keadaan untuk kasus ini. Satu, ibadah yang dia lakukan bukan satu kesatuan. Seperti membaca Al-Quran, sedekah, belajar, mengajar, dan seterusnya. Misalnya, orang membaca Al-Quran dengan ikhlas sebanyak satu halaman. Tiba-tiba muncul riya ketika membaca halaman berikutnya. Maka satu halaman pertama yang dia baca dengan ikhlas, statusnya sah, sementara bacaan lanjutannya tidak sah. Atau orang bersedekah 50 ribu ikhlas, kemudian dia bersedekah lagi 100 ribu, tapi karena untuk pamer. Sedekah yang pertama sah, dan sedekah kedua tidak sah, karena tercampur riya. Dua, ibadah yang dikerjakan satu kesatuan. Batal di akhir, membatalkan semuanya. Seperti sholat atau puasa, dan seterusnya. Ada beberapa keadaan untuk kasus ini. Keadaan pertama, ketika riya itu muncul, dia segera koreksi hatinya dan menolak riya sebisa yang dia lakukan. Dalam kondisi ini, riya tidak memberikan pengaruh apapun bagi ibadahnya. Karena lintasan batin riya semacam ini mustahil bisa hilang dari manusia. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah memaafkan bisikan hati dari umatku sampai dia ucapkan atau dia amalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Keadaan kedua, dia menikmati munculnya riya ini dan tidak ditolak. Dalam kondisi ini, semua ibadahnya batal dari awal karena ibadahnya satu kesatuan. Sebagai contoh, orang yang sholat dengan ikhlas, namun ketika di rakaat ketiga dia riya dan dia tidak berusaha menolaknya, maka sholatnya batal dari awal. Ketiga, muncul riya setelah selesai ibadah. Semacam ini tidak mempengaruhi keabsahan ibadah dan tidak membatalkannya, karena sholatnya selesai dengan benar dan tidak menjadi batal gara-gara munculnya riya. Dan bukan termasuk riya ketika seseorang merasa senang seusai ibadah karena dia tahu ibadahnya dilihat orang lain, karena rasa senang ini muncul setelah selesai ibadah. Bukan termasuk riya ketika seseorang bahagia seusai melakukan ketaatan. Bahagia karena melakukan ketaatan termasuk tanda iman. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang merasa bahagia dengan ibadah yang dia kerjakan dan merasa sedih karena maksiat yang dia lakukan, maka itulah mukmin. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Bukan juga termasuk riya ketika ada orang yang melakukan ketaatan kemudian dia dipuji orang lain. Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang melakukan ketaatan kemudian dia dipuji masyarakat, kata beliau, yang artinya itu adalah berita gembira yang disegerakan untuk orang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, Allahu a'lam.